halaman 10 contoh idgham pada mim. Baik. Tiga baris terakhir. Alam yakunu tafatan mim maniyyin. Alam yakunu tafatan mim maniyyin. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Ya, nakun ma'akum idgham pada mim. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Kemudian halaman 11 khusus contoh-contoh idgham nun sukun atau tanwin pada wawu. Baik, tiga baris terakhir. Bi akwa biu, masuk dengan gunnah. Bi akwa biu, bukan hanya masuk ke wawu saja. Bi akwa biu, ya. Namun diusahakan pangkal hidung mengeluarkan bunyi dengung. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin. Farawhu wa rayhanu wa jannatu na'imin. Farawhu wa rayhanu wa jannatu na'imin. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. طيب، selesai pembahasan idgham nun sukun atau tanwin pada yanmu.